الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-7 dan ke-8 dari surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang masalah harta warisan. Kata Allah Subhanahu wa taala: lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun ma qalla minhu aw kathur. Bagi laki-laki, besar dia atau kecil dia, bahkan masih dalam perut dia, nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, dia mendapatkan jatah harta warisan dari kedua orang tuanya jika keduanya telah meninggal dunia. Wal aqrabun, atau kerabat dekatnya yang dia mendapatkan harta waris daripadanya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, demikian juga perempuan-perempuan besar atau kecil, bahkan dia masih janin dalam perut, dia mendapatkan jatah. Terus bagaimana kalau masih janin? Ya ditunggu sampai lahir untuk dipastikan apakah dia laki atau perempuan. Kembar berapa? Wallahu musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala: mimma qalla minha aw kathur, sedikit harta warisan itu atau banyak harta warisan itu tetap harus dibagi. Pembagian ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pembagian harta warisan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membaginya. Allah tidak serahkan kepada siapa-siapa. Barakallahu fikum. Allah sendiri yang membaginya, bahwa si fulan akan mendapatkan jatah sekian, si fulan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian. Di awal-awal surah An-Nisa ini dan di akhir surah An-Nisa, Allah yang langsung membaginya. Allah tidak menyerahkannya kepada nabi dan rasul untuk membaginya. Tapi Allah sendiri yang membagi-bagi harta warisan ini. Ma qalla minhu aw kathur, sedikit atau banyak, semua berhak untuk mendapatkan harta tersebut kalau memang dia mendapatkan jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Nasiban mafruḍa, jatah yang telah ditentukan. Barakallahu fikum. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba, kalau ternyata hadir dalam pembagian harta warisan itu kerabat dekat yang tidak mendapatkan harta warisan, karena tidak semua kerabat mendapatkan harta warisan, hanya orang-orang tertentu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ternyata pada hari pembagian harta itu hadir pula kerabat-kerabat dekat, wal yatama, demikian juga anak-anak yatim yang mungkin juga hadir. Semisal ada seorang meninggal dunia, meninggalkan anak beberapa orang, dan meninggalkan cucu yang telah meninggal orang tuanya sebelum meninggal sang bapak ini. Barakallahu fikum. Tentunya sang cucu ini tidak akan mendapatkan harta warisan dari kakeknya karena terhalang oleh paman dan bibinya. Maka termasuk dia ulul arham, orang-orang yang dekat. Barakallahu fikum. Maka ketika mereka hadir dalam pembagian itu, anak-anak yatim yang merupakan cucunya si mayit misalnya, maka secara syar'i mereka tidak mendapatkan harta warisan karena terhalangi dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika hadir mereka-mereka ini pada hari pembagian harta warisan, ulul qurba wal yatama wal masakin, orang-orang yang miskin juga terkadang hadir dalam pembagian itu. Farzuquhum minhu, maka tetaplah kalian memberikan untuknya seberapa berapa yang bisa kita bagikan, kita berikan untuk mereka. Farzuquhum minhu, untuk membuat hati mereka senang, bahagia. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan sampaikan kepada mereka kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik, tapi yang tidak menyinggung perasaan, yang tidak menyakitkan hati. Pemberian untuk mereka bukan jatah tertentu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka, tapi sesuai dengan kerelaan hati ahli waris yang mendapatkan harta warisan. Masya Allah. Wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu, dan yang kau berikan kepada mereka dari harta warisan itu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, katakan kepada mereka dari al yatama di sini, barakallahu fikum, adalah orang-orang yang telah meninggal dunia ayahnya sebelum dia balik, namanya yatama, anak-anak yatim. Wal masakin adalah orang-orang yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, namanya masakin. Walaupun ada pemasukan dia, ada pekerjaan yang dengannya dia mendapatkan rezeki, tapi rezeki itu tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Maka dia dianggap miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Maka hendaknya takut dan khawatir orang-orang yang meninggal dunia nantinya, kemudian mereka meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Baik. Anak-anak yang masih kecil, yang lemah, mereka khawatirkan kezaliman, mereka khawatirkan ketersia-siaan, keterlantaran. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida, maka hendaknya semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi anak-anak yatim, barakallahu fikum, atau orang-orang yang harus diurusi walaupun tidak yatim. Misalnya orang-orang yang keterbelakangan mental ada pada dia atau cacat yang berkebutuhan khusus. Ini istilah-istilah yang diistilahkan oleh orang yang harus diurusi oleh orang lain kebutuhan-kebutuhannya. Maka semuanya hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki tarbiyahnya. Taib. Memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan menjauhkan dari mereka perkara-perkara yang membahayakan. Waliyakulu qawlan sadida, dan hendaknya semuanya berkata-kata baik terhadap orang-orang yang diurusi ini. Anak yatimkah dia, orang yang cacatkah dia, orang kebelakangan mental ini, ketertinggalan, yani kurang akalnya, atau bahkan mungkin gila. Masyaallah, salamualaikum afiyah. Hendaknya orang-orang yang mengurusinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku adil dalam mengurusinya, dan mereka hendaknya mengucapkan ucapan-ucapan yang lurus, ucapan-ucapan yang adil, ucapan-ucapan yang ma'ruf. Masyaallah. Karena terkadang orang tidak sabar, tidak sabar dalam mengurusi mereka-mereka ini, tidak sabar mengurusi anak yatim, tidak sabar mengurusi anak-anak yang cacat. Wallahul musta'an. Falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida, hendaknya semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengurusinya. Waliyaqulu qawlan sadida, dan hendaknya mereka mengucapkan kata-kata yang bagus. Boleh jadi dia mengurusi dengan baik mungkin, tapi kata-katanya ini yang membuat sakit hati. Ini juga tidak pantas. Barakallahu fiikum. Rajin dia, telaten dia mengurusi anak-anak yatim atau yang cacat atau ketertinggalan mental. Rajin dia, tapi ucapannya terkadang menyinggung, terkadang menyakiti hati. Ini juga semestinya ditinggalkan. Hendaknya diganti dengan qaulan sadida baik, atau qaulan ma'rufa, atau kata-kata yang ma'ruf. Ini peringatan untuk kita terhadap para pengurus, baik, para pembina, para orang-orang yang memelihara dan mengurusi urusan anak-anak yatim. Baik. Dan sebelumnya tentang pembagian harta warisan. Baik. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membaginya, dan sama laki dan perempuan mendapatkan harta warisan tentunya sesuai dengan pembagian yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki atau perempuan, besar atau kecil, mereka akan mendapatkan sesuai dengan apa yang Allah jatahkan untuk mereka. Demikian juga ketika pembagiannya, hari dibaginya harta warisan itu ketika hadir ulil qurba, masakin, yatama, maka hendaknya tetap dibagikan untuk mereka selapang dan serela hati orang-orangnya memberikan kepada mereka-mereka ini. Yatim, fukara, kerabat dekat yang tidak mendapatkan harta warisan, hendaknya diberikan juga kepada mereka agar supaya mereka senang. Barakallahu fikum. Dan diucapkan untuk mereka kata-kata yang baik. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majlis. Bismillahirrahmanirrahim.